ada kukira begini. Akhir nasibku putuskan sudah tali pengikat dia berjanji setia padaku, namun akhirnya kini tinggalkan diri. Terima di masa lalu, membawa kisah selama hidupku. Tiada tiada kukira begini akhir nasibku putuskan sudah tali pengikat cintaku. Mula dia berjanji setia padaku, namun akhirnya kini tinggalkan diriku.